sambung. Lila lila jadi nyambung. Asa hentep ke pikiran, dengin ngimpi acan. Renang jodoh tina hati, asa deka rasa capek. Asa nama teherian, gending jadi kenyataan. Jodoh macoro.